Jatuh air mataku, iringi remuk redam hatiku. Saat ku kehilanganmu dan hanya rintik hujan yang menemani aku di saat aku.